Ya, yang super. Pertanyaan Mas Coki baik sekali. Kapankah saat yang tepat itu datang? Berapa banyak orang di ruangan ini dan yang sedang memperhatikan program kita sekarang ini yang sedang menunggu saat yang tepat untuk rencana-rencananya? Tidak ada waktu yang tepat karena Tuhan memberikan penghargaan yang sama kepada setiap detik dalam kehidupan kita. Yang menjadikan waktu itu tepat adalah tepatnya tindakan. Kapanpun asal tindakannya tepat, waktunya tepat. Banyak orang menunggu waktu yang tepat supaya kurangnya persiapan, kurangnya pengetahuan, kurang baiknya niat menjadi tidak berpengaruh karena waktunya tepat. Mulai dari sekarang, abaikan semua hal tentang waktu. Fokuslah pada ketepatan tindakan, karena itu yang menjadikan waktu Anda tepat. Itu. Yes. Baik, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ibu di sini, Pak. Yes, silakan, Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam. Salam super, Pak Mario. Super. Nama saya Rosi dari Bekasi. Yes, Ibu Rosi. Saya bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap anak kalau menyimak tadi lagu Indonesia Pusaka. Sementara anak-anak sekarang tuh lebih senang lagu-lagu zaman sekarang. Terima kasih. Ya, super sekali. Bukan lagunya yang diharuskan. Jadi jangan buat jadwal pagi sebelum sarapan menyanyi lagu Indonesia Pusaka berdiri begitu, bukan itu. Kecintaan pada bangsa itu salah satu cara mendidikkannya ke anak adalah kalau lihat satu program pembangunan dam, bendungan raksasa di negara lain, langsung bicara, kalau kamu nanti memimpin bangsa ini, pastikan bangsa kita banyak dam seperti itu. Untuk pembangkit tenaga listrik, untuk danau bagi perikanan, itu yang membuat dia merasa bertanggung jawab bagi kebaikan bangsa. Orang yang merasa bertanggung jawab atas bangsanya tidak usah suka dengan musiknya, dengan apapun. Dia akan menjadi pelindung bagi semua yang ada di negaranya. Jadi, tanamkan rasa bertanggung jawab atas kebaikan lingkungan di negara, di bangsa, di negeri ini. Gitu. Ya. Kami persilakan untuk penanya berikutnya. Silakan, Bapak. Oke, salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Nama saya Titos Jatiarso dari daerah Depok. Silakan, Bapak. Pertanyaan saya sebagai anak muda ya, generasi masa depan, bagaimana caranya agar kita ketika kita nanti memasuki dunia kerja, itu selain untuk menafkahi diri kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan nanti, itu juga bisa menjadi modal kita untuk semakin memajukan bangsa kita. Terima kasih banyak. Ini mewakili saya, Pak, anak muda soalnya. Ya. Itu pertanyaannya, Pak. Untuk adik-adik, anak muda Indonesia yang super, begitu Anda lulus kuliah nanti, jangan cari uang, cari kerja. Di Indonesia, pengertian cari kerja adalah cari uang. Itu sebabnya kalau tidak dibayar cukup, dia tidak terima. Berarti yang dicarinya bukan pekerjaan. Kalau Anda cari kerja, akan selalu ada pekerjaan baik. Mungkin tidak membayar baik. Tetapi kalau Anda cari kerja, carilah yang melatih semua pendidikan Anda. Urat-urat otot dan hati Anda. Untuk menjadi pribadi yang prima. Dengan itulah nanti Anda bukan lagi mencari uang, tapi dicari uang. Nah, kalau begitu, siapkan diri Anda untuk betul-betul bekerja. Bukan uangnya. Karena kalau kita beriman, uang itu sudah ditakar. Semakin baik kita melayani orang lain, semakin kita berhak bagi kesejahteraan. Gitu. Maksud Bapak tadi adalah peningkatan-peningkatan itu akan datang dengan sendirinya. Berkat ya. Itu akan mengejar kita ketika kita punya orientasi yang benar tentang suatu pekerjaan.